Ketika nanti sudah dimulai, kami mohon untuk seluruh peserta untuk menutup speakernya, mute ya, untuk di mute speakernya agar kita lebih fokus untuk satu sumber suara, yaitu MC atau moderator. Dan nanti ketika ada pembicara pun juga seperti itu, agar kita lebih fokus. Insyaallah acara ini kita juga live di YouTube. Bagi yang bermasalah dengan jaringan Zoom, bisa langsung ke YouTube ya. Sudah ada di link di flyer kita. Silahkan bagi yang bermasalah dengan Zoom, kita bisa langsung di YouTube. Hanya memang bedanya kita tidak bisa komunikasi langsung atau bertanya langsung kepada pembicara ketika nanti session tanya jawab. Bisa ditulis di chat di YouTube ya. Insyaallah kita mudah-mudahan dengan waktu yang mungkin nanti cukup terbatas, kita bisa komunikasi langsung, berdiskusi ya, tanya jawab dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimna Siar, atau biasa kita kenal dengan Agi. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah jam 9. Baik, sudah siap semua mulai? Insyaallah ya. Ya. Hari ini terakhir di Zoom sudah terdaftar dengan jumlah partisipan 200-an ya. Alhamdulillah. Sudah cukup banyak di seluruh Indonesia. Ya. 300, alhamdulillah. Sudah 300-an. Ya, ahlan wa sahlan semuanya. Ikhwan wa khotbillah rahimakumullah. Barakallahu fikum fi bukhuriha. Ya, selamat datang semuanya teman-teman kaum muslimin yang ada di Indonesia, di tanah air ini tercinta. Ya, semoga Allah senantiasa memberkahi antum semua di pagi hari ini. Kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin ikhwan akhwat fillah, para asatiz wa asatizah, para guru STIT, pejuang pendidikan, dan juga para tokoh masyarakat, para sepuh, dan seluruh rakyat Indonesia di tanah air tercinta ini, ahlan wa sahlan di webinar doa bersama untuk Indonesia. Insyaallah bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimna Siar, yang akan bersama kita semua bersama dengan tim jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, JSIT Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, yaitu Al-Mukarram Dr. Muhammad Zahri MPD, yang nanti insyaallah akan bersama kita dan juga di studio di JSIT. Anda kebetulan ada di studionya di sekretariat di Depok ya. Ini bersama kita juga ada Sekjen JSIT Indonesia, Ustadz Suhartono sudah bersama kita juga, dan juga beberapa tim dari JSIT Pusat. Dan para hadirin sekalian, para pengurus pusat, pengurus wilayah jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum fi dukhuriha. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, segala nikmat yang sangat sempurna Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam sampai dengan hari ini, di balik segala keterbatasan untuk kita bersua bersama, berkumpul walaupun hanya dengan melalui online atau webinar Zoom maupun YouTube ini, semoga tidak mengurangi ya, tidak mengurangi sedikit pun keberkahan majelis ilmu kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga insyaallah bisa mengobati rasa rindu kita untuk bertemu, tentu dengan walaupun hanya dengan saling melihat melalui kamera Zoom ya, insyaallah ya. Ini semua adalah bagian dari cara Allah bagaimana untuk membuat hambanya menjadi lebih baik pada hari ini. Teriring salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita menjalankan sunnah di setiap harinya, salawat yang selalu membasahi lisan kita, kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu semua menjadi wasilah Kelak nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melewati beberapa mata acara pada hari ini. Nanti akan ada pembukaan, tilawah Quran, dan beberapa sambutan-sambutan orasi dari beberapa tokoh, lalu dilanjutkan penyampaian materi tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nasir atau Algim. Dan juga insyaallah karena ini kita berkaitan dalam rangka doa bersama untuk Indonesia. Banyak bencana yang sudah terjadi Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi, dan beberapa bahkan di Jawa Barat ya, belum lama ini ya, Sulawesi pun belum lama ini terjadi gempa lagi. Kita tetap iringi doa untuk mereka semua, saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran pada dirinya, dan juga bagi yang menjadi korban, Allah panggil duluan akibat bencana tersebut. Semoga Allah terima arwahnya dalam kondisi husnul khotimah, yang melakukan kegiatan kebaikan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang di sini diberikan kemudahan untuk bagaimana kita untuk bisa ta'awun menolong mereka yang ada di sana. Walaupun kita tidak bisa hadir di sana, maka hari ini salah satu pembuktian kita bagaimana membantu mereka, tentu dengan addu'a silahul mu'min, dengan doa adalah senjata orang-orang beriman. Insyaallah dengan doa yang sama-sama hari ini secara nasional, program webinar ini kita buka, kita akan mendoakan seluruh saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah. Semoga Allah memberikan hikmah kebaikan kepada kita semua dan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, kita pun nanti insyaallah akan berjumpa dengan saudara kita langsung ya, live report langsung dari lokasi bencana dengan acara pemberdayaan atau mungkin pemberian bantuan dan lainnya. Insyaallah akan tersambung dengan dan dari Sulawesi dan dari Kalimantan sedang proses dihubungi, mudah-mudahan bisa terhubung. Insyaallah nanti di akhir dari acara ini kita akan lihat bagaimana laporan terakhir sampai dengan hari ini. Baik, mari sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ikhwan fatillah rahimakumullah, para asati wasatizah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Menambah hikmah hari ini, menambah kekuatan iman kita kepada Allah, baiknya kita dengarkan taujih robani, nasihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh Adinda Fernando kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal akhi. Sudah masukkah Akhina Fernando? Oh, enggak bisa masuk. Sudah full kapasitas katanya. Baik, coba lagi. Beliau Fernando ini dari langsung dari Palembang ya. Salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi bukan hanya di kuliahnya, beliau di Asyur, juga beliau seorang menghafal Quran. Sudah masuk kah? Oh, masih belum bisa. Gak bisa masuk, tapi mungkin jaringan di Palembang sedang bermasalah. Tapi kita ada yang mau menyumbangkan tilawah dari antum, fadal 3 ayat atau 2 ayat masuk. Fadal bisa dibuka speakernya. Yang hari ini ingin beramal soleh untuk tilawah, iya, beliau tidak bisa masuk. Mungkin jaringannya ada tulisan anu error, kilut ya, ada error jaringan di Palembang ya. Ada tafadhal akhi fillah yang ingin beramal jariah untuk tilawah 2 atau 3 ayat. Kita buka bersama dengan taujih tobat. Ya, ya Ustaz. Boleh. Oh, ada yang mau tilawah, Ustaz. Tafadhol. Ya. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah Ustaz Muhammad Furqan. Jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah sudah mau bersedia tilawah. Dan insyaallah Nanti beliau pun juga akan bersamai kita memimpin doa pada hari ini. Khofillah rahimakumullah, semoga khusus yang membaca dan umumnya kita semua yang mendengarkan menjadi wasilah kita kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya. Jangan tinggalkan Al-Quran karena dia adalah pedoman hidup kita dan kelak juga yang nanti akan memberikan syafaat, menyelamatkan kita di akhirat. Ya, siapa yang membacanya. Khofillah rahimakumullah, para asati wasatizah, jamaah sekalian. Alhamdulillah, ternyata di Zoom kita sudah full. Ya, afwan bagi yang belum sempat dan bisa masuk, kami sudah buka link YouTube. Ya, tafadhol bisa bergabung di YouTube. Ya, insyaallah bisa diskusi juga dengan mengetik chat yang tersedia di kolom YouTube tersebut. Kita akan sama-sama bergabung dalam acara doa bersama untuk Indonesia ini. Insyaallah, ya, kita semua seluruhnya di Indonesia melalui wasilah ini semua kelak. Doa-doa yang kita panjatkan nanti, suara-suara hati keikhlasan kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang hari ini Allah uji dengan musibah, bencana alam yang begitu bertubi-tubi. Semoga Allah berikan hikmah terbaik buat kita semua. Allah mudahkan segala urusan mereka, para relawan yang sedang membantu, dan juga para korban yang masih hidup dalam bagaimana menjaga kesehariannya. Dan khususnya kita semua, Allah mudahkan untuk bagaimana bisa ta'awun pada mereka semua. Taib, ikhwan fatullah rahimakumullah, ahlan wa sahlan dalam acara doa bersama, dalam doa bersama untuk Indonesia. Khafillah rahimakumullah, hari ini cara kita akan membersamai beberapa juga para pengurus CSIT dan lainnya. Lanjutnya marilah pembukaan ini sebagai rasa nasionalis kita. Kita sama-sama buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air kita. Ya, silakan dengan tetap di mute, ya, menyanyi di rumahnya masing-masing. Ya, secara nanti ada musik yang akan memulai lagu ini dan dipersilahkan kita dengarkan bersama-sama dan kita sama-sama nyanyi di rumah masing-masing, ya, di kantor dan lainnya untuk lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, wabil khusus para guru JSIT, para siswa, orang tua wali, marilah sama-sama kita nyanyi Mars JSIT. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendirikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin kukuah dengan tekad membaja, menuju musuh pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Alhamdulillah, ikhwan, warahmatullah, para hadirin, bapak ibu sekalian, sahabat, seluruh masyarakat Indonesia ya, di tanah air maupun di luar. Alhamdulillah, barusan saja kita sama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan kita dan juga Mas Jesse deh. Baik, para hadirin sekalian, jamaah doa bersama untuk Indonesia bersama dengan JSIT Indonesia. Marilah sama-sama kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu kita ikhlaskan hati kita, kita sama-sama khusyukkan agar yang di rumah semuanya untuk dalam kondisi ya, khusyuk di depan layarnya. Kita akan ke acara berikutnya, yaitu doa bersama. Sebelum doa bersama dimulai, kami sampaikan yaitu tetap berada di dalam depan Zoom-nya, dan juga mohon yang masih terbuka speakernya untuk di mute. Kita akan lebih khusyuk, akan lebih hikmat bersama-sama kita dengarkan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Nukorom Ustaz Muhammad Furqan, beliau juga yang tadi tilawah bersama kita. Sebelum kita mulai doa, bagi yang mungkin ada alat komunikasi yang akan mengganggu kekhusyuan suara kita mendengarkan doa dari guru kita, untuk bisa di silent. Dan juga bagi yang masih belum mute speakernya, mohon di mute agar kita tetap fokus kepada satu sumber suara, yaitu guru kita yang akan memimpin doa pada pagi hari ini. Sekali lagi, seluruhnya bagi yang online YouTube maupun juga dengan Zoom, kita khusyukkan diri kita, kita sama-sama tundukkan di hadapan Allah untuk bersama-sama kita mendengarkan doa dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Furqan. Baik, mempersingkat waktu pada pagi hari ini pada Mukarram Ustaz Muhammad Furqan, dipersilakan Ustaz Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama para panitia, Bapak Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah segala khilaf dan salah kami. Wa dunuba abaina wa ummahatina, segala khilaf dan dosa orang tua kami, ayah kami, ibu-ibu kami, ya Rabb. Wa dunuba asyidatina, juga dosa semua guru-guru kami. para pendidik-pendidik yang sudah memberikan kebaikannya kepada kami. Warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi kami dan sayangi mereka, ya Rabb. Mereka sudah memberikan kebaikannya mendidik kami sejak kami kecil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana yassir umurana wa umurahum. Mudahkan urusan kami dan urusan mereka, ya Rabb. Jadikan kami senantiasa menjadi orang yang dekat dengan Engkau, ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dari Engkau, ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana walil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajjah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara-saudara kami, para muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat yang hidup ataupun yang sudah wafat, ya Rabb. Apabila masih hidup, ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik. Berikan kami senantiasa ridha-Mu dalam menjalankan kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami yang sudah wafat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' madkhalahum wa'ghsilhum bil ma'i wath-thalab wal barad wa'nakihim minal khataya kama yunqi as-sawab al-abyadu minan nas. Allahumma ya Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, ya Rabb, perbaikilah agama kami, ya Rabb, karena ia menjadi pegangan pangkal dari setiap urusan kami, ya Rabb. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, ya Rabbana, perbaiki urusan dunia kami, ya Rabb, karena di sini kami langsungkan kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, ya Rabb, perbaikilah akhirat kami, ya Rabb, karena kepadanya kami akan kembali. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, ya Rabb, jadikan kehidupan kami adalah penambah kebaikan-kebaikan kami di dunia ini, ya Rabb. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, ya Rabb, andaikan kami wafat, jadikan wafat kami sebagai kebebasan kami dari keburukan apa yang sudah kami lakukan, ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, ya Rabb, kami berlindung kepada-Mu dari musibah yang kami tidak bisa menanggungnya, ya Rabb. Badar kisyaqa, ya Rabb, kami berlindung kepada-Mu dari setiap hal yang akan menghadirkan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, ya Rabb. Wa na'udzubika min su'il qada, ya Rabb, kami senantiasa berlindung padamu dari takdir buruk yang Engkau tetapkan untuk kami. Wa na'udzubika min syamatatil a'da, ya Rabb, kami berlindung padamu dari gembiranya orang-orang yang tidak suka terhadap kami, terhadap musibah yang menimpa kami, ya Rabb. Allahumma anta rabbuna, ya Rabb, Kau adalah Tuhan kami yang mengatur kami, ya Rabb. Kami ridha terhadap takdirmu, ya Rabb. Radina billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Rabb. Tidak ada yang bisa kami harapkan. Seluruhnya kecuali adalah pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, ya Rabb. Khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala 'ahdika wa 'ahdika mas'ana. Kami ini adalah hamba-Mu, ya Rabb, yang senantiasa mengharapkan pertolongan, bantuan. Nantiasa mengharapkan selalu petunjuk-Mu, ya Rabb. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Kami berlindung kamu dari keburukan yang sudah kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik kami lakukan secara sendirian atau bersama-sama, baik yang kami lakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan, ya Rabb. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina. Kami akui, ya Rabb, nikmat-Mu yang begitu banyak kepada kami, kami belum pandai mensyukurinya, ya Rabb. Wa nabu'u bidunubina faghfir lana, ya Rabb. Kami akui juga, ya Rabb, bidunubina, dengan semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan, ya Rabb. Faghfir lana, ampunilah segala khilaf dan dosa kami, ya Rabb. Fa innahu la yaghfirud dunuba illa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Rabb. Allahumma la tada'lana dhamban illa ghafartah. Ya Rab, jangan biarkan kami yang hadir di tempat ini juga saudara-saudara kita semua, ya Rab, dhamban illa ghafartah, yang memiliki dosa melainkan Engkau ampuni setiap dosanya, ya Rab. Wala maridan illa syafaitah, jangan biarkan di antara kami ada yang sakit melainkan Engkau berikan kesembuhan dengan segera, ya Rab. Wala asiran illa yasarta, jangan biarkan di antara kami ada yang memiliki kesusahan melainkan Engkau mudahkan setiap urusannya, ya Rab. Wala aiban illa satarta, jangan biarkan di antara kami berada dalam aib-aib keburukan melainkan Engkau senantiasa tutup dan perbaiki aib-aib kami, ya Rab. Wala dhalan 'anil huda illa hadaita, jangan biarkan di antara kami tersesat dari jalan-Mu melainkan Engkau berikan hidayah, ya Rab. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Rab, jangan biarkan di antara kami yang memiliki keinginan cita-cita melainkan Engkau mudahkan setiap kami untuk mencapai cita-citanya, ya Rab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rab, kabulkan setiap doa-doa kami. Innaka antas samiul alim, Engkau Maha mendengar lagi mengetahui, ya Rab. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jika karena dosa-dosa kami begitu banyak musibah yang menderah kami, wa tub 'alaina, terima taubat kami, ya Rab. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, ya Rab. Allahumma alif baina qulubina, ya Rabbana, satukan hati kami semua, ya Rab, dalam kebaik jalan-Mu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa ahdina subul as-salam, perbaiki hubungan silaturahim di antara kami. Dan ya Rab, aslih data bainina wa ahdina subul as-salam, tunjuki kami jalan-jalan kebaikan-Mu, ya Rab. Wajanibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jauhi dari kami setiap perbuatan keji, baik yang kami lakukan secara sembunyi maupun terang-terang, ya Rab. Allahumma rabbana taqabbal minna, taqabbal du'ana, taqabbal salatana, taqabbal tilawatana, wa taqabbal kulla a'malina salihah, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rab, limpahkan kebaikan bagi kami di dunia ini, ya Rab. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan bagi kami kelak di akhirat, ya Rab. Wa qina 'adzabannar, jauhi kami dari api neraka, ya Rab. Wassalamu alaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakallahu khair pada Ustaz Muhammad Furqan sudah menyampaikan untayan-untayan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin sekalian, insyaallah di pagi yang sejak dini hari Allah telah turunkan rahmat untuk hamba-Nya melalui hujan. Semoga ini tanda bahwa memang Allah meridhoi acara kita pada hari ini. Dan insyaallah disertai dengan rahmat-Nya pula, Allah akan ijabah semua segala doa-doa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan beberapa sambutan, beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh Urus Jaringan Sekolah Islam Terpadu berkaitan dengan kegiatan kita selama dari awal ketika mulai terjadinya bencana sampai dengan hari ini, alhamdulillah. Khususnya divisi Departemen Sosial Kemanusiaan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, kami bersama dengan seluruh pengurus wilayah Sosial Kemanusiaan DSIT di wilayah dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah setiap perwakilan dari kami bergerak untuk melakukan pedulian kepada saudara sesama muslim. Kita melakukan galang dana dan juga beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk saudara kita yang hari ini sedang ditimpa bencana. Dan terakhir, insyaallah nanti akan disampaikan terakhir oleh Ketua Departemen Sosial Kemanusiaan, yaitu Bapak Syahroni, SPD. Beliau salah satu Ketua Departemen Sosial Kemanusiaan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, untuk menyampaikan beberapa hal, laporan kegiatan panitia bencana alam kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Irfan, yang kita hormati bersama dan kita cintai bersama, Ketua Umum JCT Indonesia, Dr. Haji Muhammad Zahri MPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau senantiasa dalam kesehatan, panjang umur, dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dalam menjalankan amanah-amanah yang diamanahkan kepada beliau. Yang kita hormati tim dari Darut Tauhid yang pagi hari ini mensupport acara kita, kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang telah diberikan hingga acara kita bisa berjalan dengan baik. Kepada panitia dan pengurus lainnya, yang semua Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak sekalian, mohon izin pada kesempatan kali ini kami menyampaikan laporan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan ketika kami mendapatkan laporan terjadinya gempa bumi di Sulawesi Barat dan juga banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, di Pontianak, dan di beberapa tempat yang lainnya. Sejak saat itu kami langsung bergerak untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan seperti biasa kita melakukan penggalangan dana. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman di seluruh wilayah cukup baik sehingga pada per tanggal 2 Februari tahun 2021 jumlah dana yang terhimpun sudah mencapai 601.872.637 rupiah. Alhamdulillah ini sebuah pencapaian yang luar biasa di tengah-tengah kondisi yang sedang pandemik seperti saat ini. Dari dana yang sudah terhimpun secara bertahap tadi, kami sudah melakukan penyaluran beberapa kali. Yang pertama untuk di Sulawesi Barat, kita sudah menyalurkan bantuan tahap pertama dan tahap kedua yang digunakan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok untuk para pengungsi, wabil khusus yang terdampak dari warga SIT. Posko yang dibuat oleh teman-teman di JCT Wilayah Sulawesi Barat ini mengambil tempat di salah satu SMP IT yang ada di Sulawesi Barat, yaitu SMP IT Buah Hati. Kemudian kita juga mengadakan penyaluran berupa penyaluran air bersih ya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi saudara-saudara kita di Sulawesi Barat. Kemudian kita juga sudah menyalurkan bantuan tahap pertama dan tahap kedua untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Yang pertama di daerah Hulu Sungai, kemudian yang kedua di daerah Banjarmasin. Kemudian selama proses tersebut kami juga mendapatkan informasi bahwa ternyata di Kalimantan Barat juga terjadi banjir dan beberapa sekolah Islam terpadu kita terdampak. Oleh karenanya teman-teman di Kalimantan Barat berinisiatif untuk menyalurkan dana yang mereka himpun langsung kepada mereka yang terdampak banjir tersebut. Begitupun yang terjadi di Sumatera Barat. Ya, begitupun yang terjadi di Sumatera Barat, ada salah satu sekolah Islam terpadu kita yang terdampak dari banjir ini. Kami telah berkoordinasi kepada teman-teman di wilayah untuk segera melakukan pemberian bantuan tahap awal sebagai bantuan darurat ya yang kita berikan kepada mereka. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya acara hari ini, nanti begitu selesai acara, maka penghimpunan donasi akan kita tutup. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan ketua wilayah untuk penyaluran seluruh dana yang terhimpun. Jadi kita akan tutup setelah acara ini selesai ya, Bapak-Ibu sekalian. Nanti untuk memfasilitasi dan sebagainya, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tangan kita semua dan menjadikannya sebagai pembersih bagi semua. Setiap sekolah yang telah memberikan donasinya telah kami siapkan piagam kemanusiaan sebagai simbolisasi ucapan terima kasih kami. Untuk itu silakan menghubungi ketua wilayah atau Ketua Sosial Kemanusiaan Wilayah untuk mendapatkan piagam tersebut. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan sebagai laporan tentang apa-apa yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan terkait dengan dana-dana yang sudah kami himpun. Nanti insya Allah kami juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi dalam proses penghimpunan dan penyalurannya supaya semuanya bisa kita pertanggungjawabkan secara syar'i dan juga secara peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Aku luqali hadza, assalamu alaikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Ustaz Syahroni selaku Ketua Departemen Sosial Kemanusiaan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia Pusat bersama dengan para pengurus di pusat maupun di wilayah yang sudah dibaku, ada yang langsung ke wilayah untuk yang pengurus wilayahnya dan kami dan beberapa daerah pengurus daerah yang lainnya sedang ta'awun ya, mengumpulkan dana-dana donasi-donasi yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah sudah melebihi dari 500 miliar. Wah, biar kelihatan lebih besar ucapannya, 500 miliar ya itu saat ya. Insyaallah barakallah ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima atum wa ja'alallahu laka tahuran buat antum semua para muzaki, para munfikun yang sudah menyertai infaknya untuk kegiatan kita pada hari. Tapi kita juga membuka donasi, insya Allah akan ada link melalui chat baik di YouTube maupun di Zoom. Nanti ada link yang akan sebagai untuk link kita yang ingin mendonasikan kembali hari ini. Ya. Sampai dengan hari ini, nanti silahkan menuju linknya, lalu ada beberapa biodata yang diisi, lalu nanti bisa dituliskan nominalnya. Nominalnya, dan setelah itu insya Allah bagi yang mungkin tidak sempat untuk langsung menyalurkannya hari ini, maka nanti setelah acara akan ada dari customer call yang akan menghubungi nomor HP Anda semua yang sudah Anda isi di dalam biodata tersebut. Maka nanti akan ada mekanisme yang sama-sama kita bicarakan bagaimana cara untuk berdonasinya. Insya Allah mudah-mudahan ya, antum semua dan seluruh rakyat Indonesia khususnya para agnia dan kita semua dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya yang bagi berbisnis semua sehingga Allah terus berikan keberkahan ya, kemajuan pada bisnisnya dan kita semua yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa berdonasi minimal bisa mengikuti ya, live YouTube ini bersama-sama tadi kita berdoa untuk seluruh keluarga kita, saudara kita yang ada di beberapa wilayah bencana. Baik, mempersingkat waktu, alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia yaitu Dr. Haji Muhammad Zahri MPD. Sudah hadir bersama kita Ustaz Zahri. Ahlan wa sallam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tafadhal Ustaz, kita jumpa lagi bisa memberikan beberapa kata untuk kita semua. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar yang kita lebih akrab menyapa dengan Agim serta seluruh tim Darut Tauhid, kita, teman-teman para pengurus JSIT Pusat yang hadir serta seluruh panitia acara doa bersama ini, Bapak Ibu, para hadirin, para guru, para kepala sekolah, seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sehat dalam suasana yang aman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya dari segala musibah, wabah, sehingga kita terus bisa bersyukur dan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Dan juga kita terus komit dan konsisten untuk memberikan pelayanan terbaik di anak-anak di kita, di murid-murid kita, sehingga kita berkomitmen terus untuk menyiapkan generasi terbaik. dari mana saya. Dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama saya sampaikan terima kasih pada Agi, tim dari Darut Taufid yang telah untuk memenuhi undangan dari kami ya, untuk memberikan tausiah dalam rangkaian acara doa bersama untuk Indonesia. Setelah kita mengalami berbagai macam musibah, di tengah-tengah kita juga sedang menjalani wabah pandemi ini yang belum juga selesai. Saya mendoakan semoga Agim senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, para guru, kepala sekolah, para wali murid yang telah berkenan berkontribusi menyampaikan sebagian, menyumbangkan sebagian rezekinya, menginfakkan sebagian hartanya melalui jaringan Solusi Terpadu Indonesia sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah yang terjadi di beberapa tempat di akhir-akhir ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu merenung ya di tengah-tengah berbagai macam musibah yang kita hari yang dihadapi bangsa Indonesia ini ya, di situasi pandemi yang hari ini juga masih terus naik, ada musibah longsor ya di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan ya, gempa di barat dari Gunung Semeru ya, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air beberapa waktu lalu ya, jumlah kejadian lain. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita, tentunya bagi kita sebagai Muslim, orang yang beriman, sabar dengan semua ini. Dan sekaligus juga kita berintrospeksi terhadap kita, ya, kita sebagai satu bagian bangsa Indonesia, kita mengevaluasi diri kita, barangkali ada hal-hal yang harus terus kita bisa perbaiki, dengan demikian ke depan situasi baik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang murid-murid sekolah kita, komunitas dan anggota jaringan sekolah terpadu. Tentu saja tidak, karena kita sebagai Muslim tentunya dituntut oleh Allah, diberi tuntunan oleh Rasulullah untuk memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita. Juga kita sebagai anak bangsa, kita juga harus peduli kepada bangsa Indonesia. Inilah negara kita, negara yang kita cintai. Jika Indonesia baik, maka kita punya kebaikan itu, dan anak-anak kita tentunya juga akan merasakan kebaikan itu. Itu Bapak Ibu sekalian, jaringan sekolah Islam Terpadu Indonesia, sejak musibah, sejak adanya berbagai macam bencana ini, baik dari maupun di bencana alam ini, kita terus mengupayakan untuk memberikan perhatian kepada anggota khususnya, dan Maret ya kalau dari wabah COVID, dan beberapa bulan terakhir kalau dari bencana-bencana alam. Kita telah membantu sekolah-sekolah dengan memberikan panduan dan petunjuk bagaimana membimbing dan mendidik anak-anak pandemi ini ya, melalui PIBR ya, panduan belajaran interaktif berbasis rumah, bagaimana guru-guru memberikan bimbingan kepada anak-anak belajar dari rumah. Saya juga memberikan konseling dan bantuan bimbingan pendampingan kepada guru dan wali murid yang kesulitan, dan juga memberikan bantuan sosial kepada guru-guru yang terdampak terhadap situasi pandemi. Dan tentunya di situasi terakhir ini kita juga telah memberikan perhatian dan bantuan kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru, ya, warga masyarakat luas yang sedang mengalami, yang sedang terdampak musibah bencana alam macam bentuknya. Ini bagian dari bentuk ketawaduan, bentuk ketuan kedulian kita kepada sesama Muslim, sesama warga negara ya, karena ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ibu sekalian yang saya hormati, sikap peduli ini harus terus kita kembangkan dan harus terus kita tumbuhkan, baik pada diri kita sebagai seorang guru, bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita, anak-anak kandung kita sendiri, komunitas kita, wali murid kita, karena dengan kita tumbuh rasa saling peduli satu sama lain, maka tentu akan meringan bara simpa musibah bencana ini. Dan tentu saja kita tidak hanya melihat hal kepedulian ini dari sisi zahir ya, bahwa ketika kita membantu ini akan meringankan saudara-saudara kita, tetapi jauh dari itu, bahwa kepedulian ini merupakan tuntunan dan ajaran dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus yakin bahwa kepedulian ini bagian dari amal baik kita yang semoga itu menjadi tabungan kebaikan yang nanti akan memberatkan timbangan kebaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja kepedulian ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, tadi saya lihat rayaan pengumpulan dana itu sudah mencapai 600 juta ya, atau setengah lebih. Tentu saja ini masih terus bisa ditambah, ya, terus bisa ditingkatkan. Nah, kebutuhan saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana itu sangat bervariasi. Ada yang rumahnya hilang, ya. Di beberapa tempat kemarin kita merencanakan untuk membantu pengadaan rumah agar teman-teman saudara-saudara kita yang kehilangan rumah itu segera punya tempat tinggal, walaupun mungkin tempat tinggalnya sederhana, ya. Yang penting aman dan bisa segera berkumpul di satu tempat yang aman, kembali bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya sebagai sebuah keluarga, sebagai seorang guru, bagian dari masyarakat, mereka bisa utuh seperti sebelum mereka. Tentunya jumlah itu masih jauh dari kebutuhan, dan apa-apa yang terjadi ini tentunya kita tidak sendirian, ya, koordinasi dengan lembaga-lembaga lain di dalam membantu situasi yang oleh saudara-saudara kita ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada Agim, ya, mohon nanti arahnya, tausiahnya untuk imam, sehingga kita semua ini tetap istiqomah, tetap kelas di dalam menjalankan tugas-tugas sosial ini, ya. Tumbuh subur walaupun mungkin kita sendiri, para guru, ya, para pengurus yayasan, para kepala sekolah murid ini juga sedang mengalami kesulitan, ya, karena situasi pandemi ini. Tetapi justru kepedulian inilah yang akan menjaga hati kita agar tidak keras, ya, agar kepedulian itu tetap tumbuh di dalam ciri kita masing-masing. Dan ini menjadi satu yang sangat penting, karena lembutnya hati, hidupnya jiwa, modal kita sebagai muslim, sebagai mukmin untuk terus meningkatkan ketakwaan kita adalah salah satu bentuk kepedulian kita. Berikutnya yang oleh dari pimpinan oleh Ustaz Kupon, ya, semoga sih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Ustaz Zahri. Alhamdulillah, beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, yaitu Dr. Haji Muhammad Zahri MPD. Dan juga marilah sama-sama hari ini kita berikan doa terbaik untuk mereka, saudara-saudara kita di sana. Ya, ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan tadi, dan juga beberapa para relawan, dan juga khususnya tim dari sosial kemanusiaan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, Allah berikan kemudahan untuk bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di daerah musibah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke acara selanjutnya, yaitu langsung tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang biasa kita sapa dengan Agim. Kita sapa dulu, apakah AA sudah bersama kita? Assalamualaikum, A. Ya, hadirin sekali rahmati Allah, alhamdulillah kita, wabil khusus kepada tim Darut Tauhid, ya, yang sudah sedia bergabung dengan kita dalam pelaksanaan acara hari ini, dan juga wabil khusus tu guru kita, alhamdulillah semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan urusan dalam dakwahnya, hari ini sudah mau bergabung dengan kita semua. Assalamualaikum, A. Sudah gabung, A? Belum, ya? Baik. Baik, Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, adik-adik sekalian. Kembali kami ingatkan, ketika nanti proses tausiah sudah mulai, sudah dimulai oleh guru kita, mohon untuk tetap di mute, ya, speakernya, dan bagian tidak menemukan salah dengan jaringan tetap membuka kamera agar kita walaupun dengan jarak jauh hanya melalui online, insyaallah kita bisa sama-sama bersua melalui online ini melihat wajah-wajah saudara kita yang mungkin selama kita berjumpa, yang biasanya Allah mudahkan langkah ini untuk ke tempatnya di daerah mungkin jauh di sana, ya, tapi hari ini, ya, ala kulli hal ada hikmah yang terbaik dengan ini semua, insyaallah kita bisa silaturahim melalui online ini, melalui jaringan YouTube, ya. Bagi yang tadi mungkin tidak bisa masuk melalui Zoom, kami juga buka online YouTube-nya, tafadhol, silahkan di situ juga bisa chat menyapa saudara-saudara kita yang lainnya. Dan juga kami sampaikan, kami juga membuka donasi melalui link, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, A. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallah. Apa ini? Ana Irfan, A. Apa kabar, A? Iya. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Wah, maafin, ya. Pagi yang cerah, cerah betul, A, ya. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di Bandung hujan, Nak? Pernah. Ya, hujan. Alhamdulillah. Semalaman hujan, ini berada di gunung, di Eko Pesantren, jadi dingin. Masya Allah. Nah, di sini semua mengucapkan ya. Bagaimana syukur. Suaranya jelas, delay atau tidak ini? Jelas banget, ya, jelas. Insya Allah. Di kami jelas. Jelas. Ya. Halo, wah. Hanya mungkin gerak-gerak gambar aja ya, gerak-gerak gambar sempat delay. Sudah, ya. Sudah, baik, bagus. Iya. Atau mungkin berat karena terlalu banyak yang membuka videonya. Memang hujan mungkin ayah yang apa jaringan beberapa jaringan di teman-teman. Di sini sudah bagus, insya Allah di server kita dan beberapa teman-teman. Ya mungkin bagi yang bermasalah dengan menampilkan video tidak apa-apa untuk tidak standby dengan video. Ya, kita sama-sama mendengarkan ya, guru kita. Gimana? Kita menunggu ini nih insyaallah mohon nasihatnya dan juga khususnya buat bangsa Indonesia yang hari ini Allah uji ya. Mudah-mudahan di balik ujian ini ada hikmah yang terbaik ya, untuk kita. Mudah-mudahan dengan nanti nasihat dari A ya. Bisa memberikan motivasi hidup buat kita semua. Tafadhol dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, terima kasih atas kesempatan dan kehormatan untuk bisa bergabung dalam acara ini. Memang kita harus menjadi orang yang selalu beruntung seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ajaban li'amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali mu'min ya, orang yang beriman. Jadi rekan-rekan sekalian, apapun yang terjadi sebetulnya bagi kita ini adalah mengandung kebaikan ya. Kalau kita beriman maka tidak ada kejadian yang merugikan kalau kita sikapi dengan benar. Jadi masalah kita bukan pada kejadiannya tetapi pada bagaimana kita menyikapi kejadian. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian maaf karena salah jawabannya. Nah, inna ashabatu sarra syakar. Allah memberikan karunia, bersyukur, fakana khairullah, dan itu baik baginya. Wa in asabatu darra sabar, kana khairullah, dan ketika ditimpa musibah, kemudaratan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi wabah ini merugikan bagi orang yang salah menyikapinya. Semua episode yang kita hadapi dalam hidup ini akan membawa kebaikan bagi kita. Sehat, sakit, tenang, susah, dipuji, dicaci, punya, tidak punya, diangkat, diturunkan. Pokoknya episode apapun akan membawa kebaikan sepanjang benar menyikapinya. Nah, karena dalam hidup ini kan hanya ada 4 kejadian. Jadi kalau kita mau muhasabah, ada 4 kejadian. 2 tadi berkaitan dari Allah, nikmat dan musibah. Dan yang 2 berkaitan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita itu hanya ada 2. 1, kita berbuat baik karena kita bukan setan. Ya, jadi ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan walaupun kualitasnya berbeda-beda. Tetapi kuncinya adalah ikhlas. Nah, ini yang harus kita muhasabah terhadap keikhlasan kita. Karena Berbuat baik tidak identik dengan mulia. Berbuat baik juga tidak identik dengan membuat kita selamat. Kecuali kalau menggunakan kuncinya, yaitu ikhlas. Internet tidak stabil. Ya, sebentar. Kelihatannya internet dari A kurang stabil ya. Halo? Masih jelas, insyaallah. Jelas ya. Yes, tolong di kami share berjelas. Kalau AA ada kendala ya. Siap, insyaallah disampaikan. Baik, alhamdulillah. Jadi, muhasabah kita yang pertama tentang diri kita adalah apakah dalam berbuat kebaikan itu ikhlas atau tidak. Karena ini luar biasa pentingnya, karena niat itu alamat. Salah niat, salah alamat, tidak sampai. Walaupun berjihad sampai mati di medan perang, tapi salah niat, kita tahu dalil sahihnya. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berperang bukan karena Allah, tapi karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Ternyata ada yang mujahid yang sampai terbunuh di medan perang, diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bukan kurang islaminya, bukan kurang keberaniannya, bukan kurang pengorbanannya, dan tidak kurang pengakuannya. Yang kurang satu, niatnya, hatinya. Lebih suka penilaian makhluk, ingin dipuji, dikagumi, dihargai oleh manusia dengan menggunakan amalan hak Allah. Jadi tidak diterima. Makanya muhasabah yang pertama dalam hidup ini adalah sejauh mana keikhlasan kita di dalam beramal, berbuat kebaikan. Dalam ibadah, dalam beramal soleh. Karena niat itu ruhnya. Amal itu jasadnya. Tidak ada ruh, maka jasad itu mati. Makanya kalau kita tidak serius untuk belajar tentang keikhlasan, tidak serius untuk bersungguh-sungguh mengevaluasi keikhlasan kita, wah ini fatal. Sibuk memperbanyak amal, tapi tidak pernah mengevaluasi keikhlasan, ini bisa fatal. Yang ikhlas mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang ikhlas itu, dia tidak ada harapan apa-apa dari makhluk atas semua amal-amalnya, kecuali cuma satu harapannya, yaitu agar Allah yang maha dekat, maha melihat, maha mendengar, ridho. Sudah satu. Kenapa kamu kok sabar? Padahal orang menghina, ya karena Allah menyuruh saya sabar. Kenapa kamu memaafkan orang yang berbuat tidak enak kepadamu? Karena Allah suka sama yang memaafkan. Allah menyuruh saya memaafkan, berbuat baik, infabilati hiya ahsan. Kenapa kok kamu tidak mudah jengkel? Karena Allah suka kepada orang yang tidak jengkel. Kenapa kamu kok jadi orang jujur dalam jualan supaya laku? Ya, oh bukan. Saya jujur karena Allah suka kepada orang yang jujur. Allah memerintahkan kepada orang yang jujur. Kenapa kok disiplin sekali dalam belajar? Ya, karena Allah suka kepada disiplin. Jadi orang-orang yang ikhlas itu tidak ribet pikirannya tuh. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suka, dia lakukan. Kenapa kamu lakukan ini? Karena Allah suka, karena Allah nyuruh. Terus saya di sana, orang mau tahu, mau tidak tahu, mau muji, mau tidak muji, mau menghargai, tidak menghargai, bahkan mencaci, oh itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik, apa yang Allah suka. Nah, dengan begini aja sudah enak. Jadi kalau hidup kita banyak resah, gelisah, takut, gak enak oleh orang, sakit hati, jengkel, nah ini biasanya karena memang kita melakukan sesuatu demi dinilai orang. Demi dipuji, diakui, dihargai, dihormati, dibalas budi. Kalau kita melakukan amal-amal semata-mata demi penilaian makhluk, maka ini kita seperti mayat, ya. Tidak bisa bawa pulang, tidak bahagia, tidak akan mulia, dan tidak akan selamat. Jadi muhasabah kita yang pertama adalah niat. Nah, Allah memberikan alarm bagi orang-orang yang niatnya hanya pengen cari kedudukan di sisi makhluk, yaitu hidupnya gelisah, tidak nyaman, tidak tenang. Dua, yang kedua, kita pasti selaku manusia adalah pasti punya dosa, pasti. Dan ancaman terbesar bagi kita sebetulnya bukan dari dosa dan kesalahan orang lain. Ancaman terbesar bagi hidup kita adalah dari dosa, kesalahan yang tidak kita akui, tidak kita taubati. Coba kalau kita duduk, di depan ada batu, di balik batu ada makanan yang enak, yang kita suka, dan ada ular berbisa yang berbahaya. Mana informasi terpenting bagi kita? Tentang ular atau tentang makanan? Ya pasti tentang ular, karena ular yang membahayakan. Mau apa kita lihat makanan, pegang makanan kalau kita dipatuk ular? Nah sekarang siapa yang membahayakan diri kita? Dosa orang lain atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Nah kita pasti akan mengatakan ya diri sendiri. Tapi faktanya kita lebih sibuk ini memikirkan, menganalisa dosa dan kesalahan orang lain, terus mengorek-ngorek dosa dan kesalahan orang lain. Nah biasanya orang yang sibuk memikirkan dosa kesalahan orang lain, dia akan lalai dari dosa dan kesalahan dirinya sendiri. Dan orang yang lalai dari dosanya sendiri, dia tidak akan tobat. Nah orang yang tidak tobat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11 ya. Orang-orang yang tidak tobat itulah manusia yang zalim, karena kita menghancurkan diri kita sendiri. Ma asaba min musibatin, ma asaba min musibah, tak ada satupun yang musibah yang menimpa. Ma asaba min musibah, tidak ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Surat At-Taghabun ayat 11 itu ya. Ya. Dalam ayat lain surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin faminafsi. Karunia apapun yang datang itu datang dari Allah, tapi kalau musibah yang menimpa itu diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi makin kita tidak mau tobat, tidak serius tobat, ya kita akan terus menerus ditimpa musibah. Oh itu orang banyak dosa, oh dia lancar-lancar aja rezekinya. Nah itu dia diberikan istijraj namanya ya. Dia dikasih aja oleh Allah apa yang dia suka di dunia. Dan nanti sekaligus dapatnya di akhirat petakanya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi sekarang kalau sehari bikin dosa, mata dosa, telinga dosa, pikiran dosa, tiap hari dosa itu banyak dan makin banyak. Seperti mobil yang kaca mobil dan istighfarnya sedikit. Wah kalau kaca mobil sudah sangat kotor, tidak bisa tenang di dalam mobil, tidak bisa lihat jalan, tidak tahu yang bagi-bagi makanan gratis, hadiah gratis. Sedangkan orang-orang yang tobat, seperti wipernya jalan terus, akan jelas semua itu. Makanya orang-orang yang woman aksaru minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan melapangkan hatinya dari galau, gelisah, resah, takut. Dibuka hatinya itu lebih tenang. Wa min kulli doikin makhrajan. Allah akan beri jalan keluar dari aneka jenis masalah dalam hidup. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak. Pokoknya masalah apapun Allah udah tahu, dan Allah janjikan akan diberikan jalan keluar bagi orang yang memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Hati tenang, jalan keluar ada, solusi tak terduga pun akan ada. Itu hadiah bagi orang yang banyak istighfar. Suatu saat datang ke Syekh Hasan Al-Basri, Syekh kemarau panjang, kami tidak ada hujan, ada amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, hujan turun, istighfar. Datang lagi tamu syekh, kami benar-benar kesulitan keuangan, ada amalan yang bisa membuat Allah membuka pintu rezeki kami, istighfar. Datang lagi tamu syekh, kami sudah nikah lama, belum punya anak, apakah ada amalan supaya Allah menitipkan anak, istighfar, minta ampun. Ada lagi syekh, panen kami gagal, ada amalan, istighfar. Ditanya syekh, kok semua masalah jawabannya istighfar? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan perkataanku, itu kalamullah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12, coba dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Katakan kepadamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit. Allah perbanyak hartamu. Allah perbanyak anak-anakmu. Allah adakan kebun-kebun dan sungai. Itu janji Allah, hadirin. Makanya kurang tobat, kurang istighfar itu bencana bagi kita. Makanya sekarang periksa berapa banyak kita istighfar. Rasulullah saja 70 kali, dalam keterangan lain 100 kali beliau istighfar. Dalam satu majelis bisa 100 kali beliau minta ampun. Tanpa dosa, begitu banyak istighfar. Nah, kita bergelimang dosa, jarang istighfar, jarang. Ah, itulah petaka bagi kita. Kita tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa kita sendiri yang tidak kita taubati. Nah, ini muhasabahnya, periksa saja berapa banyak kita menangisi dosa, kan? Berapa banyak? Kalau kita lihat dosa seperti lihat lalat, berarti munafik. Akhlaknya munafik. Karena orang yang beriman lihat dosa itu lihat si gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Itu yang kedua, muhasabahnya istighfar, berapa banyak kita minta ampun. Kalau kurang istighfar itu, maka kita akan siap-siap hidup dalam gelisah tiada akhir dan musibah bertubi-tubi akan terus-menerus datang. Karena kita yang mengundang dengan dosa-dosa kita, nah tidak ditobatin. Tiga, nah yang ketiga, setiap saat kita ini pasti dapat karunia. Oh, jadi orang itu karunia, diberikan kecukupan di dunia, mata kedip, nafas, bisa pikir, bisa mendengar, bisa duduk. Wah, itu karunia. Tambah lagi nikmat Islam, tambah lagi nikmat iman, tambah lagi nikmat bisa ibadah, tambah lagi nikmat Allah menutupi aib dan dosa. Wah, nikmat dari Allah ini melimpah setiap saat. Tetapi nikmat semua ini tidak akan jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Makanya orang-orang yang menderita bukan karena kurang karunia, kurang syukur saja. Kurang syukur, karena karunia itu tidak ada apa-apanya. Yang membuat ada apa-apanya itu syukur. Jadi kita diberi nikmat makan, kambing makan, monyet makan, kuda makan, kelinci makan. Ya sama aja. Kalau kita nggak tahu syukur, ya nggak jauh beda, hanya pengisi perut. Tapi makanan itu nikmat, kalau syukur. Ini rezeki dari Allah, alhamdulillah. Wah, nikmat ya. Dan syukur itu bisa mengundang nikmat lain yang belum ada. La in syakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, inna azabi lasyakir. Makin syukur, nikmat yang ada ternikmati, nikmat yang belum ada ditambahkan. Jadi harusnya, wah, kita ini hidup dengan bersyukur saja, waduh, nikmat, nikmat, nikmat. Hidup dengan bersyukur, dari bangun sampai tidur lagi tuh alhamdulillah. Nah, ada lima cara syukur. Satu, hati yakin nikmat ini dari Allah, milik Allah semuanya. Pokoknya sumber karunia itu semua lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmatun yang ada padamu itu dari Allah. Nah, makanya kita jangan bersandar kepada selain Allah, karena bersandar ke selain Allah pasti gak bahagia, luka, gelisah. Yang kedua dalam syukur itu adalah lisan, afdalu doa, alhamdulillah. Misal Allah memberikan berlian, wah sebesar ini, berharga, itu gak ada apa-apanya. Tapi baru berharga ketika alhamdulillahi rabbil alamin. Menyebut alhamdulillah ini lebih bernilai daripada apa ya dunia Allah berikan. Karena alhamdulillah itu pengakuan nikmat ini dari Allah. Kemudian memuji kepada Allah. Artinya alhamdulillah ini afdol doa. Doa yang paling afdol alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Makanya hati yakin semua nikmat dari Allah, lisan, kemudian berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, ke orang tua berterima kasih karena jalan penciptaan kita, ke guru berterima kasih karena jadi jalan ilmu bagi kita, dan nikmat apapun itu banyaknya lewat makhluk-makhluknya dari Allah. Yang keempat, syukur itu gunakan nikmat yang ada. Ah, ini bagaimana, masih stabil nih? Baik, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu merupakan syukur ya. Misalkan kening pakai banyak sujud, itu syukur. Mulut pakai banyak zikir, pakai banyak berkata baik, pakai banyak doa, itu syukur, merupakan syukur. Mata banyak baca Quran, itu syukur. Nah kalau nikmat yang ada ini badan dipakai taat, uang pakai banyak sedekah, ilmu dipanfaatkan, makin nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan sesuai dengan keinginan yang Allah sukai, jadi tuh jadi syukur, jadi nikmat, jadi ditambah, masya Allah. Ya, coba aja perbanyak itu, kecuali kalau sholat fardu berjamaah, menyesuaikan yang lama yang enak. Karena nggak ada yang paling pas buat kening ini ya, selain sujud kepada Allah pencipta. Ada orang non Islam yang tertarik ke Islam karena sujud ini, katanya saya belum pernah menemukan suasana yang paling nyaman, paling tenang dan paling pas dalam hidup saya kecuali sedang sujud. Karena itu syukur tuh hadirin. Makanya yang sujudnya ikhlas, waduh masya Allah. Nah begitu atahadus bin ni'mah, menampakkan nikmat, boleh ya, walaupun ini tipis dengan riya. Dan yang terakhir adalah kita ini pasti akan ditimpa musibah oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai, dan Allah akan menimpakan ya. Surat Al-Baqarah 155 ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin. Jadi dalam hidup ini pasti ya akan ditimpakan kepada kita sedikit yang membuat kita ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi ya, akan ada nih, tapi antara nikmat dengan musibah itu tidak sebanding. Ya kepahitan itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Bahkan di dalam kepahitan itu pun banyak nikmat lainnya. Karena kalau disikapi dengan sabar, maka ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah akan memberikan keampunan, curahan kasih sayang dan petunjuk. Karena kita diuji dan sabar. Sabar itu apa? Kalau dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa, karena sabar itu pada pukulan pertama ya. Ketika ditimpa musibah, enggak kemana-mana. Pikirannya, hatinya, dan terucap dalam lisannya, inna lillahi. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kami sesungguhnya kembali kepada Allah. Tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki kecuali milik Allah, tidak ada kembali selain kepada Allah. Lalu dia mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, saya harus menjalani ini dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, jadi kembali ke Allah. Wah, gimana ini musibah? Ya, sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka ini musibah ini nanti ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya orang-orang yang ketika ditimpa musibah sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri dari perkataan, perbuatan, pikiran, hati yang tidak disukai Allah. Jadi tahan dari menggerutu, ngomel, lalu keluarkanlah dalam bentuk qadarullah, dalam bentuk zikrullah, dalam bentuk doa. Tahan dari sesuatu yang Allah tidak suka dan tumpahkanlah. Wasna'inu bisabri wassalah, dalam sholat. Ya. Makanya sabar itu ada tiga tempatnya. Sabar dalam taat. Kita harus sabar nih dalam belajar kayak gini, harus sabar. Kalau enggak ya pergi. Sholat harus sabar. Kalau enggak mau pakai sholat sunnah, enggak ada tahajud, enggak ada tuh. Baca Quran harus sabar. Kalau enggak mau baca Quran, baca WA atau berita-berita aja. Semua ketaatan harus sabar. Sedekah juga harus sabar. Kalau enggak pakai sabar, sedekahnya ya kecil-kecil aja terus ya. Kemudian menjauhi maksiat. Nah, ini yang kedua, sabar. Dia ada peluang maksiat di HP, di komputer, di tetangga. Oh, di mana-mana peluang maksiat ada. Orang yang sabar, tahan. Jangan. Karena tiap maksiat pasti kembali jadi musibah. Tiap maksiat pasti akan mengundang petaka. Tiap maksiat akan menjadikan hidup ini menderita. Jangan. Dan siapa tahu lagi maksiat mati. Maka menahan diri dari maksiat itu adalah bagian dari sabar. Dan yang ketiga, sabar kita menghadapi musibah. Ini kayak musim COVID kayak gini ya. Udah tenang saja, enggak tenang juga harus jalani. Sempurnakan protokol kesehatan, sempurnakan protokol ibadah dan doa, sempurnakan protokol istighfar, sempurnakan protokol sedekah, sempurnakan. Kena enggak kena, Allah yang atur. AA juga baru selesai kena ya. Sudah terima. Wah, kalau kena nanti meninggal enggak ya? Yang udah waktunya meninggal akan meninggal. Yang belum waktunya meninggal ya akan sembuh. AA dengan Syekh Ali selisih sehari saja waktu itu. Tapi sudah dalam ketetapan Allah, Syekh Ali akan meninggal. Jadi beliau wafat. AA alhamdulillah diberi kesempatan sembuh untuk ya. Makanya ya. AA jaringannya terputus. Main ajeng saja karena semua musibah kita terputus. Sudah nyambung lagi ya. Sip. Sinyal ini, maaf ya. Saatnya sinyal. Sing sabarlah ya, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Daripada kita sibuk nunggu-nunggu pagi, lebih baik kalau gelap malam itu pakai tahajud, tobat, pakai munajat. Nanti pagi datang sendiri kok. Sama, wabah ini juga akan berakhir nanti pada waktunya. Lebih baik kita sibuk saja bagaimana mengisi episode wabah ini dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak ibadah, memperbanyak ilmu, memperbanyak amal soleh. Harus ada bedanya, mumpung waktunya diberikan banyak luang. Nah, empat inilah yang harus kita muhasabah. Apakah dalam beramal saya ikhlas tidak ya? Yang kedua, sampai seberapa banyak air mata tobat saya menangisi dosa yang melimpah ruah dari dulu. Yang ketiga, sampai seberapa banyak saya bersyukur atas nikmat dari Allah yang banyak sekali siang dan malam setiap saat. Dan yang keempat, seberapa kuat saya bersabar ketika episode kepahitan yang sudah diukur. Tidak salah segera taubat atau tidak, sabar atau tidak. Nah, kita ini menderita karena kurang ikhlas, kurang taubat, kurang syukur, dan kurang sabar. Kalau dikumpulkan, memang kita masih kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Iya, sudah setengah jam. Halo, ya, alhamdulillah, kita ada ya. Diskusinya. Silakan. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan ya di kolom chat atau yang ingin bertanya melalui di YouTube, disilahkan ya. Pada A sudah dibuka. Ya. Yang dari mau langsung dengan ya, yang langsung yang di Zoom, khusus yang di Zoom yang ingin bertanya langsung dengan speaker, silahkan dengan raise hand-nya. Oh, sudah ada yang bertanya. Baik nih, ada nih yang masuk nih ya. Anda bacakan. Apa saja aktivitas yang dilakukan? Enggak, bismillah, silakan. Ya. Apa saja aktivitas yang dilakukan ketika kita sedang isolasi mandiri? Ya. Menurut pengalaman AA kemarin, AA, gimana AA? Kira-kira ini ada yang bertanya dari ya, oh, Syahroni. Ketika kena COVID. Ya, kemarin kira-kira apa aja saja nih yang dilakukan AA kemarin kira-kira? Ya, AA sangat serius ya dengan protokol kesehatan itu. Oh, ketat sekali protokol doa, protokol istighfar, dan protokol sedekah ditingkatkan. Ya, entah gimana takdirnya, karena waktu kemarin tuh di tracing juga bingung dari mana. Nah, karena yang mendampingi AA, anak juga tidak kena ya, dan yang lain-lain kenanya malah dari AA. Lalu ketika di swab, badan nggak enak waktu itu, lalu anak meminta segera di swab, Pak, swab. Lalu malam harinya dapat berita bahwa sudah positif dengan CT sekitar 16. Oh, berarti ini sangat menular ya. Oh, langsung saya terima. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, qadarullah. Enggak ada. Nah, kenapa saya? Oh, enggak. Ini sudah takdir, sudah pasti ini diatur Allah. Kan dalilnya begitu. Kalau sudah terjadi tidak boleh kenapa? Lau ani fa'atu kana kada wa kada. Kenapa? Kalau saya tidak begini, saya begitu. Kalau saya begini, pasti begitu. Tidak. Harus dikatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Itu udah enak. Dibawa ke rumah sakit, kemudian di ronsen dan sebagainya. Besoknya ya alhamdulillah pindah ke rumah sakit Jakarta karena diduga akan ada serangan ke paru-paru, umur akan dah 59. Tapi alhamdulillah, selain ridho, juga langsung putus dari hal-hal yang negatif. Tidak mau baca berita-berita yang tidak ada manfaat, ya, tidak lagi buka-buka. Ah, pokoknya mah, enggak adalah buang-buang pikiran, buang-buang energi. Lebih baik usahakan bacaan, baca Qurannya juga dizaharkan, supaya katanya itu lebih baik, tentu tidak usah terlalu keras. Yang positif-positif saja, mikir juga yang enak, yang membuat senang, bahagia, diantaranya dengan bersyukur. Alhamdulillah, saya bisa diobati. Alhamdulillah, saya diobatin. Alhamdulillah, saya tidak sesak nafas. Penciuman hilang, itu hilang penciuman, hilang rasa. Alhamdulillah, saya masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berpikir, masih bisa ke toilet. Pokoknya cari apa aja yang bisa membuat bersyukur. Alhamdulillah. Dan itu bikin senang ya. Lalu suatu saat diberitahu, oh, darahnya mengental. Alhamdulillah. Berarti harus disuntik di perut. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ini katanya pas disuntik, gak ada masalah ya. Setiap jadi penggugur dosa. Suntik, gak mikir berapa bakal bayar, gak. Juga gak nanya itu gimana, itu parah, gak. Pokoknya yang enak aja, makan gak bisa ada rasanya, ya gak apa-apa. Dimakan aja terus, karena itu jadi ibadah. Pokoknya gak dibuat ribet, gak didramatisir, gak dibuat gawat, gak dibuat nelangsa gitu ya. Ya alhamdulillah, malam Kamis ada dapat plasma, pada kenanya itu malam Selasa ya. Malam Minggu dapat plasma kedua, Senin sudah, Minggu tuh sudah dianggap, ya sudah, CT-nya sudah hampir 37, artinya sudah dianggap tidak berbahaya, dan paru-paru bersih lagi. Hanya seminggu tuh, lalu yang sudah itu boleh pulang, lalu isoman di rumah, ya isolasi mandiri. Ya walaupun nggak bisa ketemu, nggak apa-apa ya, dinikmati aja. Banyak syukurnya, jangan berkeluh kesah, sebarkan positif terus. Itu tuh, ya tahajudnya diperbanyak, sujudnya diperlama kalau bisa, karena itu juga sangat menolong mengeluarkan lebih dari paru-paru. Yang penting mah pikiran hati ke Allah terus, ridho, berbaik sangka, banyak syukur, banyak sabar, banyak munajat, udah gitu aja. Dan alhamdulillah disembuhkan Allah. Gitu? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi nih berkaitan dengan ikhlas. Udah nyobain, jadi kenal enggak? Berkaitan dengan ikhlas, ketika kita beramal, apakah kita bisa mengetahui bahwa kita sudah ikhlas atau tidak gitu? Bisa kelihatan nggak gimana? Halo? Aduh, nggak stabil. Ya, halo? Ya, ini ada pertanyaan berkaitan dengan ikhlas. Ya. Ya, jadi ketika kita beramal, sudah ya, ikhlas boleh atau belum, apakah kita bisa mengetahuinya? Kira-kira kalaupun bisa, dari mana gitu acirinya? Oh iya, dapat ilmunya ini ya. Bahwa kalau kita berusaha ikhlas dan Allah pasti tahu hati kita. Pasti kita diberikan oleh Allah nikmatnya beramal. Jadi kalau kita ikhlas, maka si amal itu bisa kita nikmati. Jadi seperti orang yang sholatnya ikhlas, nanti sholatnya cenderung khusyuk. Kemudian orang yang ikhlas, kalau dia beramal sudah terasa nikmatnya amal itu. Jadi tidak gampang Allah langsung memberikan sholatnya khusyuk, munajatnya nikmat. Pokoknya diberikan nikmat dalam amal. Kemudian diberikan kekuatan. Jadi akan kuat orang yang sholat kuat, orang yang menolong orang ikhlas itu kuat. Nikmatnya ada rasanya, diberikan kekuatan dan diberikan keistiqomahan. Itu penting itu ya. Baik. Jadi ya, kalau kita benar-benar mengamalkannya dengan tanpa mencari sesuatu dari makhluk, tapi hanya karena Allah, dan Allah pasti tahu. Kan Allah tahu, wa huwa alimum bidati sudur. Nah, keikhlasan itu kan zikrullah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikir kepada Allah hatimu tentram. Karena kita ikhlas lillahi ta'ala dan Allah pasti tahu, maka Allah turunkan sakinah di hati. Enak, enak. Makin banyak berharap dari makhluk, makin gak enak. Gitu ya. Coba sambil maksimalkan ini. Baik, Kak. Silakan. Anda lanjut, Kak, ya. Selanjutnya dari SDIT Royhan dari Bantul nih, Kak. Ya, dari saudara kita di Bantul, Bu Kamti. Kak, ketika ujian datang agar kita selalu sabar. Padahal kita merasa bahwa kita sudah sabar. Kira-kira gimana, Kak, gitu? Agar kualitas sabar kita ini jadi lebih baik gitu. Terkadang masih suka, akhirnya belum sabar lagi gitu. Jadi sabar itu sama dengan ikhlas. Itu sebuah perjalanan tiada akhir. Sampai kan iman kita tuh turun naik. Tapi yang bagus tuh begini ya. Karena yang konstan tuh kan malaikat. Naik misalkan terus turun. Nah lagi turun tuh kita sadar. Misalkan kita sedang naik 3. Terus turun, sadar, pas turun 1, wah langsung istighfar, langsung pompa lagi dengan banyak belajar, banyak doa, banyak ibadah. Naik lagi 4, 3, turun, naik lagi. Jadi begitu turun naiknya itu grafiknya ke atas, bukan naik 2, turun 4, naik 1, turun 3, itu bisa su'ul khotimah. Nah, bagaimana nih di dalam menghadapi keikhlasan? Sama itu terus dilatih terus. Kalau gagal, aduh tadi saya rian istighfar yang banyak. Sama, aduh kenapa tadi saya berkeluh kesah, kenapa saya tadi malah nulis di status kayak gitu, kayak enggak ridho, astagfirullah. Nah setiap kali kita sabarnya kurang bagus, kita tumpuk apa, kita kita perbaiki dengan istighfar. Ampun ya Allah, tadi saya kurang sabar. Nah, itu Allah juga suka ya. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi ketika kita merasa aduh kurang sabar, sama aduh saya kurang ikhlas, wah saya kurang syukur, istighfar, minta ampun ke Allah. Nah, itu juga akan mengatrol lagi nanti atas. Katanya sih gitu, ya. Ya. Baik, lanjut ya. Insyaallah. Silakan. Ini dari JSIT wilayah Jawa Tengahnya. Apabila sedang menghadapi masalah dan sebenarnya sudah bisa menerima, tapi hati ini terkadang masih merasa sedih gitu, masih merasa berat gitu, terkenang musibah itu gitu. Terkadang sampai terpikirkan akhirnya jatuh sakit. Itu gimana? Kan setan. Ya, lanjutan. Kan setan enggak berhenti nipu kita, ya. Wah, enak bener dong kalau udah gitu mau udah jadi waliullah nanti ya yang antang. Nah, kalau model-model kita aduh ridho sekarang. Nanti terkenang, nanti sedih lihat ini, lihat itu, lihat kenangan. Waduh, sedih lagi. Nah, ini penyebabnya lepasnya dari ingat ke Allah. Jadi balik lagi ke Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pokoknya gelisah itu adalah karena kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Itu tuh pegang rumusnya. Jadi kita mikir berbagai hal tapi enggak nyambung ke Allah. Itu yang bikin galau. Jadi Allah tuh kan Allah yang menggenggam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub, yang membulak balik hati. Kita tenang dan gelisah terjadi dengan izin Allah. Nah, Allah tahu ini hati kita tuh lagi wah kemana-mana, berharap kesini, nostalgia yang salah. Lalu Allah turunkan aja nanti di hati kita tuh gelisah, sedih. Kenapa? Ya supaya kembali ingat ke Allah. Makanya terjadinya mellow itu karena biasanya kemelekatan kita, hati kita tuh lengket, megang, erat, lekat kepada sesuatu selain Allah. Itu yang bikin perih tuh. Bisa ke manusia, bisa ke harta, ke benda, ke jabatan, kedudukan, kepada penampilan. Ya, kadang ke orang-orang yang takut tua itu biasanya stres. Padahal tua mah nikmati, weh. Ya nggak uban, kenapa banyak uban? Ya udah, nggak apa-apa. Sesuka Allah aja kita dikasih uban. Kenapa? Kok kamu sekarang kelihatannya wajahnya wajah tua ya, boros? Ya Alhamdulillah, ini kan wajah Allah yang ciptakan. Tapi yang ingin kelihatan muda terus, keren terus, ah itu stres nantinya. Mau pensiun, ya nggak apa-apa. Pensiun, weh, dinikmati sebagai episode. Nah, banyaknya orang tidak rela dengan episode yang Allah berikan. Jadi stres dan tidak merubah apapun. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakito falahu syukdo. Dan barang siapa yang marah kepada ketentuan Allah, Allah akan marah juga kepadanya. Na'udzubillah. Ya. Baik, Kak. Lagi nih ya, ini dari Halo? Sulawesi Barat ya. Dari Sulawesi Barat. Bagaimana, Masya Allah. Bagaimana musibah itu agar kita bisa merasa nikmat, Kak? Untuk menghadapinya gitu. Silakan. Bagaimana musibah itu bisa menjadi nikmat buat diri kita? Ini dari Sulawesi nih. Oh iya. Jadi musibahnya mah tetap seperti itu, tapi jadinya nikmat itu karena kita sabar. Coba surat At-Taghabun ayat 11 tadi ya. Ketika ditimpa musibah tuh enggak boleh kemana-mana pikiran kita selain Allah, dan terima dengan ridho ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Jadi orang bisa sabar itu karena ngerti hikmah. Misalkan kita kejedot pintu, cebet begitu ya. Kita enggak ingat hikmah, pintu siapa yang kebuka. Tapi ketika nabrak pintu, ya Allah, aduh engkau peringatkan, memang otak ini mikirnya duniawi aja. Nah itu udah beda tuh. Jadi makanya kalau ingat ke Allah, nanti Allah buka ya. Apa nih maunya Allah. Ini ada ibu-ibu ya di Mekah. sedang umroh pulang dari masjid, kena kotoran merpati, ini mau kenanya di luar tuh. Dia langsung nangis. Banyak yang nanya, ibu kok kena merpati aja nangis? Kan begitu, dia pulang, dia bersihkan, dia balik ke masjid lagi dan sholat, tobat. Terima kasih Allah, engkau sudah tegur saya. Memang otak saya ini banyak mikirkan dunia saja, banyak mikirkan orang, astagfirullah. Karena bagi dia tuh diaturnya kotoran burung kena jidat itu Allah yang ngatur ya. Dari segitu luasnya lapangan, kepalanya kecil, kenapa di sini? Itu kan rumit antara kotoran burung kena jidat itu ya, lintasan merpati harus sama dengan dia. Merpati dengan jidatnya harus pas, kemudian tingkat kemulesan merpati itu juga harus pas semuanya. Dan tidak ada satu ini selain Allah. Ketika dia kena, dia yakin ini terjadi dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Ya begitu. Baik Kak, alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan, insyaallah. Selanjutnya Anda minta closing statement dari AA dilanjutkan dengan doa. Dengar suara Anda? Satu pertanyaan lagi nggak apa-apa. Oh boleh ya. Baik, satu lagi ya. Ya. Ya. Izin minum ya. Ya silakan. Tolong. Baik ada nih satu. Ya. Pertanyaannya. Libat. Anda bacakan ya. Adakah? Ya, ada. Satu lagi nih. Bagaimana kita untuk selalu dalam keadaan sabar, syukur, dan ikhlas? Ini tuh, sabar, syukur, dan ikhlas itu awalnya adalah ilmu. Semua ini makin kuat iman, kan makin ikhlas, makin kuat iman, makin syukur, makin kuat iman, makin sabar, makin ridho. Semua tergantung tingkat keimanan. Dan pupuk iman itu ilmu. Nah, makanya Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqifin, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Makanya pertanyaannya, berapa banyak kita belajar agama dengan sungguh-sungguh, tapi itu kelihatan orang banyak ilmu agamanya tapi enggak sabar. Besar kemungkinan salah niat mencari ilmunya. Mungkin ingin dianggap pintar, dianggap sarjana, dianggap ustadz. Nah, kalau nyari ilmunya demi penilaian makhluk, itu juga susah mengamalkannya. Atau mungkin dia ilusi ilmu, dia merasa, oh saya tahu sabar, kalian harus sabar ya. Tapi dia sendiri tidak sabar, nah ini ketipu oleh ilmu. Atau dia hanya sibuk mengamalkan amalan lahir. Sholat, sholat, saum, saum, ngaji, ngaji. Tapi nggak peduli khusyuk atau tidak, ikhlas atau tidak. Nah itu juga nggak bisa, makanya tingkatkan ilmu tauhidnya seperti yang kita bahas kali ini. Kemudian riado harus diamalkan. Nggak bisa 100% harus diamalkan. Karena makin diamalkan, itu makin menguatkan iman. Walaupun banyak ilmu, kalau nggak diamalkan, nggak menguatkan iman. Karena ilmu itu pemandu amal. Jadi kalau tidak diamalkan, ya walaupun sudah ada panduannya, tidak meningkatkan iman. Lalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini as'aluka imanan kamilan. Minta diberikan yang sempurna imannya. Wa yakinan shodiqan, keyakinan yang shodiq, yang benar. Wa qalban khosyian, hati yang khusyuk. Minta kepada Allah ya. Terima kasih Bapak Hasan dengan judul muhasabah, karena banyaknya orang tuh sibuk mengevaluasi orang lain, mengevaluasi segala hal, jangan mengevaluasi diri. Hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab, demikian kata Umar bin Khattab. Coba perhatikan keikhlasan kita dalam beramal. Apa yang jadi tujuan kita dari amal? Penilaian makhluk, pujian makhluk, kedudukan di sisi makhluk, atau keridhaan Allah? Itu yang sering kita tanyakan. Yang kedua, terus ingat, ini dosa segini banyaknya akan saya bawa mati. Kalau saya tidak tobat, saya binasa karena dosa ini. Berapa banyak air mata tobat kita di penghujung malam keluar, atau itu ciri hatinya keras, na'udzubillah. Yang ketiga, berapa banyak air mata syukur kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan yang keempat, berapa banyak kita menahan diri karena semua masalah disebabkan karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutup selama ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmat hati yang yakin padamu. Karuniakan sisa umur ini merasakan nikmatnya munajat, lezatnya ibadah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, barokah, jauhkan dari yang subhat, apalagi yang haram. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas. Ya Allah, karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Karuniakan rezeki sehat lahir batin yang sehat wal afiah. Lindungi kami dari wabah, dari fitnah, dari bala, dari musibah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Allahumma rizukna istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Islam. Jadikan tiap amal kami ikhlas karena engkau. Jadikan setiap dosa bisa kami taubati, dan cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi atas limpahan karuniamu. Indahkan kami dengan kesabaran di jalan yang engkau ridho. Rabbana Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih kepada semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah, syukran A. Jazakallah khair. Semoga A dan keluarga sehat selalu, dimudahkan urusan dakwahnya. Barakallahu. Insyaallah hilaliku di waktu yang nanti, mudah-mudahan kita ketemu dalam kebaikan insyaallah. Masyaallah, jazakumullah. Assalamualaikum ya, saudara-saudara. Ketua umum. Terima kasih ya. Doakan ya AA supaya cepat pulih lagi. Amin insyaallah. Amin. Segera sehat. Amin. Pamit ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kafillah rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, semua kaum muslimin yang ada di tanah air semua alhamdulillah sangat memberikan inspirasi yang memang ini yang memberikan tausiah. Selain guru kita, beliau pun juga mengalami musibah itu, khususnya ketika beliau diberikan ujian terkena COVID ya. Bagaimana tadi tips-tipsnya beliau sampaikan dan bagaimana juga rahasia orang-orang beriman ketika ia menghadapi ujian. Wafil warahmatullah, hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita saat lagi akan sama-sama menyaksikan secara live ya, live report dari saudara kita yang ada di Sulawesi ya, dan ada di Kalimantan ya. Apakah sudah bergabung beliau bersama kita? Sulawesi Barat ya, dari Sulawesi Barat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ustaz Zahri serta seluruh jajaran di STI Pusat, yang saya cintai semua pimpinan JCIT seluruh Indonesia, pada ustaz-ustaz semuanya, siswa-siswi yang sempat hadir di sini, dan tentu semua keluarga besar yang ada di rumah. Mohon izin, saya tidak bisa berada di luar karena kondisi sangat panas sekali. Jadi saya berada dalam ruangan, tepatnya di ruangan SMPIT dan SMIT Buhati Islamic School Jakarta Cabang Mamuju. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya Ketua JCIT Sulawesi Barat yang dimana merupakan korban juga dari ujian atau musibah ini. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kami, keluarga besar JCIT, karunia ya, karunia keselamatan. Ya, sehingga saya bersyukur kepada Allah bisa bertemu walaupun secara online dengan antum semuanya. Sedikit saya menyampaikan kondisi terkini sekarang di Sulawesi Barat cenderung mulai pulih. Dan kemarin walaupun masih ada beberapa pengungsi di tenda-tenda yang disiapkan, namun di posko kita, di posko sekolah kita juga sisa guru-guru dan beberapa staf yang masih berada di sini karena suasana rumah mereka dan kos-kosan mereka itu lagi rusak atau mereka masih dalam trauma gitu ya. Karena hingga kemarin masih ada gempa juga, gempa susulan. Ini membuat psikologi ya tidak tenang gitu, tidur enggak nyenyak ya, makan enggak tenang dan lain sebagainya. Namun di sisi lain alhamdulillah dengan ujian ini kita semakin dekat, semakin lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kapanpun di saat apa ya Allah pasti akan menguji kita, Allah pasti akan mengambil kita ya, dengan cara apapun adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian gempa ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya, bahwa tidak ada jaminan manusia, ya, seorang manusia pun yang mampu menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita lagi tidur nyenyak tengah malam sama keluarga, istri dan anak-anak, tiba-tiba Allah guncangkan gempanya sehingga ada seratusan yang meninggal, ya, ada yang luka parah dan rumahnya hancur. Nah, ini tentu di luar kemampuan kita. Dan saya sendiri selaku Ketua JCIT bersyukur kepada Allah karena selain kami sebagai korban gempa, tapi kami juga JCIT Sulawesi Barat mampu menjalankan mengurus pengungsi yang lain juga, yang total jumlahnya mendekati seribuan, dan ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Nah, oleh karena itu saya harus sampaikan terima kasih banyak buat JCIT Indonesia, di mana JCIT Indonesia dalam hal ini diwakili saudara kita dari Palu, termasuk lembaga atau orang pertama yang datang membantu di posko kita di hari yang kedua itu. Dan di saat itulah kami sedang dalam ujian yang bertingkat. Setelah listrik tidak ada, makanan menipis, air tidak ada, alhamdulillah JSIT Indonesia hadir membantu saudara-saudara kami di sini. Ini luar biasa. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena saudara cinta, maka tentu tidak akan seperti ini. Dan inilah yang membuat kita kuat sebetulnya, bukan musibahnya, tetapi persaudaraan ukhuwah kita di seluruh penjuru Indonesia ini. Insya Allah berkah buat JCT, berkah buat kita, buat keluarga kita semuanya. Kemudian yang saya sampaikan bahwa sampai hari ini JSIT masih stay di Mamuju. Dengan program-programnya diantaranya itu pembagian air bersih kepada semua pengungsi, bukan hanya kepada JCT saja, tapi semua masyarakat di Indonesia dengan satu mobil tangki besarnya yang satu hari hingga 5-6 kali menyuplai air ke semua pengungsi. Alhamdulillah saya juga turut membantu menyiapkan air bersihnya, kemudian anggota-anggota juga menyalurkan. Ini luar biasa pengorbanan dari JSIT Indonesia dan tentu umat-umat Islam yang mempercayakan JSIT Indonesia. Dan saya dengar informasi insya Allah JSIT juga akan terus membantu program-program berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya bahwa salah satu sekolah JSIT yang terdampak yaitu di tepatnya di SDIT Buhati, di mana kerusakannya cukup berat yaitu di ruang 1 dan ruang 2 lokal. Dan alhamdulillah juga teman-teman JSIT, perwakilan dari JSIT Sulawesi Tengah sudah hadir dia sejak awal dan sudah ke lokasi ya untuk mengetahui lebih langsung. Dan ini adalah sebuah perhatian yang saya ucapkan, terima kasih banyak buat semua. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan kepada pimpinan di tingkat pusat ya khususnya dan kepada semua struktur JSIT seluruh Indonesia. Insyaallah JSIT semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat dengan umat, semuanya tidak memandang bulu. Ini yang membuat kita kuat dan saya selaku pimpinan JSIT di sini mengucapkan terima kasih banyak. Walaupun jauh tapi hati kita tetap dekat, hati kita tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap JSIT ke depan akan mampu menjadi pemimpin pendidikan ya di Indonesia ini dengan programnya yang luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Marsyad sebentar. Ya, alhamdulillah di sini kita juga hadir bersama tua umum kita Ustaz Muhammad Zahri. Ustaz, ada yang mau disampaikan Ustaz Zahri kepada Ustaz Marsyad? Tafadhal Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz Marsyad. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah kabar sehat Ustaz. Ya, baik. Saya ikut mendoakan semoga Ustaz Marsyad dan kawan-kawan di Sulawesi Barat itu ya untuk amin ya rabbal alamin. Di masa-masa yang terjadi saat ini dan insyaallah kita terus akan support kebutuhan-kebutuhan yang secara tahap. Untuk itu mohon kepada teman-teman dari keluarga dari JSIT seluruh Indonesia untuk terus berkontribusi dalam donasi dana kemanusiaan ini. Semoga teman-teman di Barat bisa segera bangkit ya di tengah-tengah situasi sulit ini, karena justru ruangan itu menjadi indah ketika kita bisa melewati masa-masa sulit. Kalau masa-masa normal itu kan semua orang bisa jalani. Disinilah nanti akan teruji siapa-siapa yang kokoh menjadi pejuang dalam dunia pendidikan, dia akan mampu melewati masa-masa sulit. Justru di banyak peluang, di masa-masa sulit itu kadang kita kira prestasi-prestasi terbaik. Dan tentunya prestasi terbaik kita adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketakwaan dan kepedulian pada sesama. Salam semangat buat Ustadz Marsyad dan kawan-kawan di terima kasih. Siap Ustaz. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz Zahri, Ustaz Ahmad Marsyad. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Semoga antum dan seluruh warga di Sulawesi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan kesabaran, keteguhan iman di agama Allah dan juga mudah-mudahan cepat pulih normal kembali aktivitas khususnya anak-anak ya yang saat ini mungkin sekolahnya terdampak. Amin. Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Ahmad Marsyad, beliau dari Sulawesi Barat. Ketua JSIT di Sulawesi Barat yang sudah menyampaikan berita terakhir. Ikhwafillah rahimakumullah, kami ingatkan kembali sebagaimana tadi Ustaz Zahri sampaikan, mungkin kita tidak bisa menjenguk saudara kita yang di sana, tapi minimal di sini. Alhamdulillah, hal pertama yang sudah kita lakukan seminimal-minimal yaitu dengan berdoa. Alhamdulillah Ustaz, tadi kita bersama dengan guru kita dipimpin oleh Ustaz Muhammad Furqan dan juga oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kita titip doa buat semua seluruh warga Indonesia yang hari ini telah diberikan musibah, yang mudah-mudahan musibah itu ada hikmah terbaik dalam kehidupan kita semua. Dan juga yang kedua adalah bagi yang memang ingin berdonasi, silakan link melalui link YouTube maupun di link Zoom, nanti akan disampaikan ada beberapa hal ya, atau yang ada kontak yang ada di flyer kita ya, flyer dari JSIT kegiatan ini, insyaallah ada kontak maupun nomor rekening bisa disampaikan. Dan apabila nanti yang sudah mengisi link ataupun beberapa kontak yang tadi, insyaallah akan kami kontak kembali untuk bagaimana teknis penyalurannya. Baik, terakhir tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah secara nominal tadi sudah diumumkan oleh Ketua Sosial Kemanusiaan bahwa sudah terkumpul kurang lebih 601 sekian juta, setengah miliar lebih, alhamdulillah. Insyaallah kita akan segera salurkan pada dari acara ini. Selanjutnya sebagai permulaan kita akan simbolisasi di studio ini. Insyaallah alhamdulillah telah hadir ya Sekjen JSIT Pusat yaitu Ustadz Soehartono MPD sudah bersama kita, yang nanti akan menyerahkan secara langsung ya. Ustadz, foto sini sedikit. Alhamdulillah, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Kami studio dari awal tadi bersama Ustadz ya, dari pagi. Alhamdulillah, bersama nanti insya Allah akan diwakili dari Sosial Kemanusiaan, Departemen Sosial Kemanusiaan, ada Ustadz Arsyad untuk hadir juga bersama kita sebagai perwakilan dari Departemen Sosial Kemanusiaan. Fadal Ustadz, ya. Kepada yang berhak menerimanya. Saya mau sampaikan Ustaz. Cukup. Baik, alhamdulillah wa fil rahimakumullah. Dengan simbolisasi yang tadi sudah dilakukan ya. Alhamdulillah, maka selesai pula acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad Zahri yang sudah membersamai kita Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Ya, semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dengan keluarga Ustaz. Amin. Dimudahkan urusan dan tugas antum Ustaz, dan juga wabil khusus kepada Darut Tauhid dan tim ya, guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang sudah memberikan partisipasinya bergabung dengan kita mensukseskan acara kita pada hari ini, dan juga Ustaz Muhammad Furqan Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah lantunan doa antum senantiasa memberikan hikmah pada hati-hati kita untuk selalu bermunajat kepada Allah. Pada Ustaz Ahmad Marsyad yang dari Sulawesi Barat, Ustaz, syukran jazakumullah khair. Ustaz Syahroni, Ketua Departemen Sosial Kemanusiaan JSIT, syukran Ustaz, jazakumullah khair atas partisipasi antum semua dan seluruh masyarakat dan juga para ketua wilayah. Ustaz Irfan Afad. Ya, Ustaz. Ini dari Kalsel mau masuk insyaallah. Alhamdulillah sudah masuk. Dari Kalsel. Ya, pada. Masuk sebentar. Iya, pada Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Sarono. Halo. Halo Ustaz. Sudah masuk belum? Sudah masuk dari Kalsel? Oh, ada. Sudah, katanya sudah, sebentar. Sudah. Baik, tadi sempat bahwa beliau agak sulit masuk ya. Oh, mungkin atas nama siapa ya? Mungkin jaringan ya. Siap. Sudah masuk dengan atas nama siapa? Perwakilan dari Kalsel boleh membuka mute speakernya. Tafadhal, bisa langsung menyampaikan live report-nya. Sudah? Ya, mungkin jaringan ya. Katanya sudah masuk ya, perwakilannya. Tafadhal, yang dari Kalimantan Selatan ya, kita minta juga live report dari mereka ya, perwakilan JSIT wilayah Kalimantan Selatan. Insyaallah akan menyampaikan bagaimana tadi Ustaz Ahmad Marsyad ya. Terakhir dari di Sulawesi Barat ya. Sudah masuk nih, Airban. Nah, sudah. Sudah. Siapa, Ustaz? Dengan siapa? Fadal, speakernya bisa dibuka? Langsung? Oh, Ustaz Syarifani. Ya. Bukan. Oh iya, sudah. Nih. Oh, alhamdulillah. Ustaz Syahdan. Cek, bismillah. Ya, Fadal, Ustaz. Suaranya sama, Ustaz. Sudah terdengar, Ustaz. Ah, gambar nih, gambar agak ini. Ya. Iya, iya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sebelumnya saya karena apa? Karena kami di yayasan juga ada kegiatan. Ini pas di sebelah ini ada rapat manajemen yayasan. Jadi dan lupa juga kalau ada kegiatan berbarengan jamnya sama persis. Jadi kami laporkan bahwa kondisi Kalimantan pasca banjir untuk saat ini alhamdulillah sudah lumayan banyak bantuan dari relawan maupun donatur baik di daerah Hulu Sungai Marabai maupun sekitaran Tapura dan Banjarmasin, Banjarbaru dan juga Batola serta Pelehari. Namun meskipun sudah banyak yang surut dari banjirnya, cuma masih ada beberapa daerah yang sampai saat ini masih terendam, masih tergenang, yaitu sekitaran daerah Barito Kuala, itu di daerah dalam sampai ke kecamatan Puntik, daerah Puntik itu masih sampai saat ini masih terendam, sehingga masih ada sebagian guru yang mengungsi di sekolah, kemudian ada juga di sebagian rumah keluarga beliau. Oke. Juga di sebagian daerah Kabupaten Banjar itu masih juga ada yang masih terendam, Ustaz. Masih terendam air seperti itu. Kemudian juga kabar terbaru daerah Balangan sekitaran Paringin Bali banjir hari ini. Tapi ini masih belum dikonfirmasi secara ini, cuma baru kabar-kabar seperti itu saja. Nanti insyaallah akan di cross check apakah betul tidaknya seperti itu, Ustaz. Intinya meskipun sebagian besar wilayah sudah airnya sudah kering, tapi ada beberapa yang sampai saat ini masih terendam dan masih perlu bantuan dari relawan maupun donatur. Ya, lebih ininya ke sembako-sembako, Ustaz, karena masih dibutuhkan oleh para korban seperti itu, sembako dan lain sebagainya. Yang paling utama itu sembako. Ya, karena juga dapat kabar dari beberapa beberapa relawan, ternyata para pendiri posko itu sembako-sembako ataupun barang yang sudah diterima oleh para donatur, ternyata sebagian korban belum menerima. Ya. Karena habisnya ketika itu datang barang, kemudian langsung dibagikan di sekitaran itu. Adapun yang korban-korban yang agak dalam, menjangkaunya lebih jauh, sebagiannya masih belum dapat bantuan seperti itu. Ya, mungkin itu Ustaz, gambarannya dari Kalimantan Selatan. Baik Ustaz Syahdah, nih alhamdulillah kita bersama dengan Ketua Umum JSIT juga nih Ustaz. Ya, insyaallah beliau mau berdiskusi. Fadal Ustaz Zahri, ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya, assalamualaikum Ustaz Syahdam. Apa kabar? Ya, Pan, suaranya jelas dari sini. Assalamualaikum Ustaz Syahdam. Terdengar Ustaz Syahdam? Halo. Ya. Agak maju kali Ustaz Zahri. Assalamualaikum Ustaz Syahdam. Nggih. Ya, semoga Ustaz Syahdam dan teman-teman di sana kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Menjalani situasi ini sehingga walaupun banyak kesulitan, kalau sehat Allah, kita bisa lebih kokoh di dalam menghadapi tantangan-tantangan ini ya. Musibah yang sedang menimpa teman dan saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Saatnya kita untuk terus bergandengan tangan mengokohkan ukhuwah kita sain agar kebersamaan dan ukhuwah ini bisa kan pada saat situasi sulit seperti sekarang ini. Semoga Ustaz Syahdan dan teman-teman di sana tetap semangat dan musibah banjir ini bisa selesai dan kembali beraktivitas seperti biasa. Banyakkan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak kita di Kalimantan Selatan. Semangat Ustaz Syahdan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran Ustaz Zahri. Baik Ustaz Syahdan, ya, jazakallah khair laporannya dan semoga mungkin teman-teman yang di sana para korban bencana dan juga tadi ya sempat ada info bahwa ada sebagian besar yang mungkin belum terjangkau ya dari posko-posko. Insyaallah mudah-mudahan kami semua nanti dari tim JSCT dan mungkin nanti perwakilan di daerah ya, insyaallah akan bersama-sama ya kita akan menyalurkan beberapa bantuan yang tadi sudah kami yang ada di sini dalam acara doa bersama untuk Indonesia, kami juga dalam penggalangan dana dan juga beberapa hal yang akan tersampaikan oleh untuk para korban bencana alam, wabil khusus nanti yang di Kalimantan Selatan. Sekali lagi kepada Ustaz Syahdan, syukran jazakumullah khair buat teman-teman di sana. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap dalam kondisi bersabar, syukur dan ikhlas dalam beramal. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua dan juga wabil khusus yang ada di sini. Sekali lagi syukran jazakallah Ustaz Syahdan. Teman-teman yang dirahmati Allah, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Ya, sekali lagi kami ingatkan ya, tadi beberapa hal sudah disampaikan bahwa ternyata sampai dengan saat ini mereka semua saudara-saudara kita yang ada di daerah yang terkena bencana masih membutuhkan uluran tangan kita. Ya, tadi ada yang mengatakan berbentuk sembako dan ada beberapa hal mungkin untuk aktivitas ya, seperti mungkin perlengkapan sekolah yang sekarang mungkin sedang diperlukan atau mungkin pakaian-pakaian yang lainnya. Ya, tentu ini semua menjadi sebuah kewajiban kita seluruhnya kaum muslimin yang mana ketika ada saudara kita orang-orang beriman dikena musibah maka sesungguhnya muslim itu bagaikan satu tubuh. Ketika satu sakit maka yang lain pun akan merasakan hal itu juga. Mari tunjukkanlah keimanan kita kepada Allah dengan peduli kepada sesama di antara kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang hari ini telah Allah uji dengan musibah bencana alam. Hadirin rahmati Allah, demikianlah acara pada pagi hari ini. Beberapa mata acara sudah kita sampaikan dan alhamdulillah keikutsertaan para hadirin semua, para asatiz, asatiza, para hujjah, tokoh masyarakat, para ketua-ketua yayasan dan juga kepala sekolah dan juga mungkin hadirin jamaah masjid dan juga komunitas ataupun para mahasiswa, para adik-adik sekalian, siswa-siswi yang hari ini bergabung bersama dengan kami melalui Zoom. Ya tadi terakhir alhamdulillah sudah sampai dengan 200-an bahkan 300 di Zoom dan juga di YouTube yang sudah mengikut sertakan acara kita hari ini. Dan juga mudah-mudahan apa yang sudah tersampaikan untaian doa dari guru-guru kita tadi dan kita aminkan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari JSIT Indonesia, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia dan juga bersama dengan Darut Tauhid ya, pimpinan dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar hari ini membersamai acara doa bersama untuk Indonesia mengucapkan terima kasih syukron jazakumullah khairan katsir dan fi amanillah buat antum semua yang hari ini untuk melanjutkan beraktivitas. Semoga Allah mudahkan urusan antum semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khair semuanya. Barakallahu fikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Muhammad Zahri, Syah Syahroni, Ustaz Mohon Arsyad, syukran jazakallah khair.